إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama tak lupa saya wasiatkan untuk diri saya pribadi, kemudian untuk saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, agar meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Setelah kita berusaha untuk bertakwa, berusaha kita untuk memaksimalkan ketakwaan itu dalam kehidupan. Perintah barangkali ada yang masih terlewatkan, belum sempurna, belum sekuat tenaga, belum sampai batas maksimal kemampuan yang kita miliki, kita maksimalkan. Apabila ada larangan yang masih kita langgar, segera kita tinggalkan. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan kita, atau sebelum hari kiamat besar tiba, sehingga saat itu manusia tidak bisa beramal lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, senantiasa kita meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membawakan satu hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis dari Allah yang disebut dengan hadis qudsi. Faqala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengabarkan wahyu dari Allah, innallaha katabal hasanat wasayiat. Sungguh Allah menulis amal kebaikan manusia dan amal kejelekan manusia. Thumma bayyana dzalik. Kemudian menjelaskan rinciannya. Faqala fa in hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa dari hambaku berniat dalam hatinya belum sempat dilakukan niat tersebut, niat kebaikan, niat melakukan amal soleh, niat ingin melakukan suatu ketaatan kepada Allah, namun ia belum bisa melakukannya, Allah akan tulis untuk orang ini hasanah kamilah, satu kebaikan sempurna, satu utuh tanpa dikurangi. Kemudian fa in amilaha kataballahu indahu asyr hasanat ila sab'imi'ati dhifin ila af'afin katsiratin. Kalau hamba ini mengamalkan niatnya, melakukan apa yang terbesit dalam hati sampai terwujud keinginannya itu, maka akan ditulis 10 kebaikan, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wa ila af'afin katsiratin, bahkan bisa dilipat gandakan sampai jumlah yang tak terbatas. Banyak pahala yang disediakan di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballaha indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa berniat untuk melakukan satu dosa, satu kejelekan, tapi enggak jadi. Para ulama menjelaskan tidak jadinya ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena enggak kesampaian, tapi karena takut kepada Allah ia akhirnya tidak jadi melakukan kemaksiatan. Ada orang ingin mencuri, namun ketahuan diingatkan temannya, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, enggak jadi. Maka yang seperti ini ia akan mendapatkan satu kebaikan sempurna. Tapi karena kalau enggak jadinya ini sudah membawa, sudah berusaha, tapi enggak jadi karena terhalang sesuatu. Dia sudah melangkahkan kaki, seperti hadis yang menyatakan, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan membawa dua pedangnya, maka al-qatil wal-maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Padahal yang satunya terzalimi, katakanlah gambaran zahirnya atau lahiriahnya seperti itu. Tapi karena niatnya sudah ingin membunuh, tapi enggak kesampaian, malah terbunuh. Sama-sama dalam api neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul menjelaskan berikutnya, fa in amilaha katabah Allah sayyi'atan wahidatan. Jika dia niat berbuat satu dosa, kemudian dilaksanakan, berhasil dia melakukan dosanya itu, berhasil mendzalimi orang lain, maka Allah akan tulis untuknya satu dosa sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini kita bisa mengambil di antaranya dua faedah yang cukup penting bagi kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan. Yang pertama, kata para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini ada i'tibarun niyyah, pentingnya niat dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Para ulama di antaranya Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan, an-niyatu syartun li sa'iril amal, biha shalahu wal fasadu lil amal. Namanya niat itu syarat diterimanya sebuah amalan. Gara-gara niat, amal ibadah seorang bisa rusak. Niat yang benar, dengan sebab itu amalannya diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Maka faktor niat, walaupun tidak terucap, dalam hati ini menentukan baik tidaknya sebuah amalan, diterima atau tidaknya sebuah amalan. Maka di sini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan beribadah seorang muslim dan muslimah. Bahkan termasuk amal ibadah atau termasuk amal kegiatan yang tidak terkait dengan ibadah bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan sa'd fadlillahi azza wajal, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa melihat baru niat saja untuk melakukan amal kebaikan, belum kesampaian ini, baru niat. Besok Ramadan saya mau iktikaf misal. Ini kan sebentar lagi Ramadan. Besok Ramadan saya mau giat membaca Al-Quran, pingin khatam 2 kali sebulan. Pingin, masih dalam niatnya. Itu sudah Allah tulis hasanah kamilah, satu kebaikan sempurna. Belum kalau sudah diamalkan, Allah akan lipatkan ila sab'i mi'atil dhifin, sampai 700 kali lipat, wa ila ad'afin katsirah, bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak, tak terhingga jumlahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah azza wajal, kemudian dari sisi dosa, seorang niat dosa dilakukan cuma ditulis satu dosa. Walaupun kita tidak meremehkan satu dosa ini, tapi perbandingannya apa? Kalau dilakukan kebaikan dapat berapa? 10. Minimal 10. Belum kalau dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini dosa kalau dilakukan dapat 1. Tidak lebih dari 1. Ini keutamaan Allah yang begitu luas. Rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian kita terapkan, minimal sudah punya niat. Saya ingin berbuat baik, walaupun belum terlaksana pada hari ini, mungkin hari-hari ke depan. Bisa merealisasikan niatan-niatan baik yang terbesit di dalam dada-dada kita. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, satu hadis yang tadi kita dengarkan bersama, mudah-mudahan bisa menjadi pendorong kita seluruhnya untuk beramal baik, melakukan ketaatan, terkhusus menjelang bulan suci Ramadan, di mana pintu rahmat dan pintu ampunan terbuka luas. Jangan sampai kita mendapatkan kerugian karena tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Maka harapan kita seluruhnya, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan bisa bersemangat untuk melakukan amal ibadah dan meraih ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith.